mitra bisnis, pengusaha yang tergabung dalam asosiasi komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, dan tembakau menolak aturan baru mengenai PPN 10% pada hasil komoditas tersebut yang sebelumnya tidak dikenakan. Asosiasi mengatakan PPN 10% ini ujung-ujungnya akan menambah beban modal kerja sehingga berdampak harga kopi dalam negeri tidak bisa bersaing. Belum lagi margin untuk petani juga bisa tergerus akibat tambahan beban ini. Semua ini bertolak belakang dengan program hilirisasi yang digalakkan pemerintah. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan penasihat gabungan eksportir kopi Indonesia, Munarji Sudargo. Pak Munarji, apa komentar Anda soal ini? Ya, ini jadi tidak sesuai dengan semangatnya untuk sektor produksi pertanian yang berbasis petani rakyat. Ya. Jadi, seperti diketahui, peraturan pemerintah nomor 31 yang tahun 2007 itu awalnya dibuat sudah merupakan keberpihakan pemerintah kepada sektor pertanian. Dan tentu terutama itu adalah sektor pertanian yang berbasis petani rakyat. Nah, sektor pertanian yang berbasis petani rakyat itu contohnya yang jelas adalah kayak karet, itu adalah penghasil devisa hasil pertanian kedua di Indonesia yang kebetulan berbasis produksi petani rakyat dengan jumlah petani yang paling besar. Kemudian ada pula kopi, ada pula kakao, dan ada lagi yang kecil-kecil hasil produksi pertanian. Nah ini semuanya karena berbasis pertanian rakyat. Apabila dulunya pun sedianya maunya dikenakan PPN, itu akan sangat merepotkan karena banyak petani yang tidak PKP. Kedua, kebanyakan hasil pertanian tersebut juga diarahkan untuk ekspor, yang mana kalau ditujukan ekspor tidak kena PPN. Sehingga kalau ada PPN dari petaninya, itu juga akan sangat memberatkan bagi eksportir karena harus melakukan pembayaran PPN, kemudian pada akhir tahun fiskalnya melakukan restitusi, dan itu memakan waktu 1 tahun. Nah, itu akan mengganggu kekompetitifan prosesor maupun eksportir produk-produk hasil pertanian. Kondisi sebelumnya gimana sih Pak, sebelum ada aturan ini? Kalau yang dari sektor perusahaan, eksportir itu kan sudah ada secara normal di bidang usaha apapun ada aspek perpajakannya, itu pajak-pajak yang normal saja. Saya perlu tambahkan ya, kenapa kok produk pertanian ini tidak dikenakan PPN? PPN itu kan perpanjangan dari pajak pertambahan nilai, Inggrisnya value added tax. Sekarang kalau saya kopi dikeringkan dari buah yang masih segar, dan itu baru bisa dijual. Itu bukan pertambahan nilai, itu adalah proses yang hakiki pada bagaimana menyiapkan kopi untuk ke dalam pasar. Belum digoreng, belum disangrai. Itu adalah proses awal, dan itu bukan bagian daripada penambahan nilai. Sama juga dengan beras, kalau tidak dibuka kulitnya, tidak mungkin kita bisa makan. Jadi itu juga bukan penambahan nilai kalau membuka kulit di pabrik-pabrik slab beras itu bukan penambahan nilai, itu adalah proses dasar, bagian hakiki daripada menyiapkan beras. Pak Munarji, jika kebijakan ini tetap dijalankan, sulit gak sih Pak penerapannya? Kan kita tahu ya Pak ya, petani itu bukan merupakan PKP atau pengusaha kena pajak seperti yang Anda katakan tadi. Sulit, sangat sulit. Itu yang sangat sulit, adanya tambahan beban 10% itu PPN yang harus dibayar oleh eksportir, tidak bisa pula oleh para eksportir dioper beban itu kepada pasar dunia. Jadi kemungkinan juga ini akan ditanggung juga oleh petani, dan ini akan memberatkan petani juga. Petani bukan PKP kebanyakan. Apakah ini ada hubungannya dengan pemerintah yang lagi menggenjot pendapatan negara, Pak, untuk menutupi defisit anggaran saat ini? Dalam hal ini, saya sangat yakin dan optimis dan percaya. Bukan itu motivasi pemerintah. Ini keputusan yang di MA ini bukan dibuat oleh permintaan pemerintah. Justru pemerintah ini yang dikalahkan oleh pihak pemohon. Nah, jadi pemerintah itu sebetulnya pada posisi yang tidak mencari extra income dari pajak PPN ini. Nah, apa langkah antisipasi Anda, Pak Munarji? Dan apa rencana kedepannya? Pertama, kami sudah menyampaikan keberatan. Dan secara resmi pun, seperti Gabungan Eksportir Kopi Indonesia sudah menyurati langsung kepada Bapak Menko Ekuin, kemudian Gabungan Perusahaan Karet Indonesia menyurati langsung kepada Presiden RI masalah ini. Jadi kami sudah bereaksi, juga sudah menyuarakan penyesalan atas terjadinya pembatalan ini oleh keputusan MA. Kalau langkah hukumnya, kami kan dari swasta ya, kami hanya bisa mencoba berpikir secara simpel saja. Kalau dilakukan pengajuan PK ya, tentu akan memakan waktu lama. Namun kami berharap barangkali pemerintah bisa melihat terobosan, barangkali diperkenalkan kembali peraturan pemerintah yang baru lagi dengan yang isinya adalah menangguhkan kembali komoditi-komoditi ini, kecuali untuk komoditi tertentu yang sektornya adalah yang sebagai pemohon yang meminta untuk pembatalan pada waktu di MA kemarin ini. Anda optimis, Pak, kebijakan ini bisa ditangguhkan? Saya kira harusnya bisa. Kalau peraturan pemerintah kan adalah topoksi daripada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru lagi, kan? Ya, isinya di minus sektor yang mana pada waktu yang lalu itu yang memperkarakan soal penangguhan ini di MA pada waktu tahun yang lalu itu. Sektor itu aja dikecualikan. Jangan karena untuk sektor itu yang sektor-sektor lainnya penangguhannya dibatalkan. Karena sektor yang itu adalah petaninya kebanyakan bukan petani rakyat, petani korporasi. Sedangkan sektor-sektor yang terkena imbasnya dan sekarang berkeberatan adalah sektor-sektor yang menyentuh langsung kepada petani rakyat. Basis produksinya 90% lebih diproduksi oleh petani rakyat yang kebanyakan non-PKP. Demikian penasehat gabungan eksportir kopi Indonesia, Munarji Sudargo. Saya, Mandariska.